cantik jelita. Lincah gayamu, hai menawan hati, membuat diriku jadi tergila-gila. Cantik wajahmu, aduhai tiada tercela. Tentu maksudmu hanyalah menggoda saja. Jangan kau sangka diriku hanya menggoda. Memang dirimu suka merayu wanita. Percayalah sayang, jangan kau ragukan dan jangan kau bimbang. Hai pemuda tampan, apa saya? Memang kaulah pemuda yang tampan rupawan. Tetapi jangan selalu menggoda merayu wanita yang lemah segalanya. Cantik wajahmu, aduhai tiada tercela. Tentu maksudmu hanyalah menggoda saja. Jangan kau sangka diriku hanya menggoda. Memang dirimu suka merayu wanita. Percayalah sayang, jangan kau ragukan dan jangan kau bimbang. Hai pemuda tampan, oh masa iya. Memang kaulah pemuda yang tampan rupawan. Tetapi jangan selalu menggoda merayu wanita yang lemah.

aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi. Hai, sudah mau kawin lagi. Sabarlah dulu, jangan kau terburu nafsu. Ini kan belum terjadi, baru rencana. Kalau kau tidak setuju, pasti takkan kulakukan. Ahai, takkan kulakukan. Sekejam itu sayang, percayalah kepadaku. Jikalau tanpa izinmu, tak mungkin kiranya diriku hai kawin lagi. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi. Hai, sudah mau kawin lagi. Ya. Apa? Boleh kan? Apanya yang boleh? Itu. Itu apa? Kawin. Hah? Nggak ada deh ya. Jadi nggak boleh? Nggak. Sekejam itu sayang, percayalah kepadaku. Jikalau tanpa izinmu, tak mungkin kiranya diriku hai kawin lagi. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi. Hai, sudah mau kawin lagi. Sabarlah dulu, jangan kau terburu nafsu. Ini kan belum terjadi, baru rencana. Kalau kau tidak setuju, pasti takkan kulakukan. Ahai, takkan kulakukan. cinta hanya kelipan pandangan mata. Sejak itu dua hati saling tergoda. yang engkau pesankan, bukankah kau inginkan batik dari Pekalongan? Memang yang ku idamkan batik dari Pekalongan, tapi ku tak menyangka yang kini kau bawakan. Kini sangat gembiranya kita bersama, sudah memakai batik Pekalongan yang sama. Aku bajunya, hai aku kainnya, oh aku bajunya, la la la aku kainnya, oh aku bajunya, oh aku kainnya, hai aku bajunya, aku kainnya, aku bajunya, hai aku kainnya. Aku bajunya. Salome, Salome, Salome. Salome. Memang cantik orangnya, memang manis senyumnya. Sayang, sayang, siapa tahan. Salome, aduh Salome, Salome jadi istilah. Salome, aduh Salome. Memang cantik orangnya, memang manis senyumnya. Sayang, sayang, siapa tahan. Sayang, sayang, siapa tahan. Apalagi malam minggu, banyak lelaki yang datang. Salome senang selalu, yang senang. Kalau belum didapatkan, bikin hati penasaran. Salome, aduh Salome, Salome jadi istilah. Salome, aduh Salome. Memang cantik orangnya, memang manis senyumnya. Sayang, sayang, siapa tahan. Sayang, sayang, siapa tahan. Dasar Salome, aduh asyik rame-rame. Thank you. menjadi suratannya hidupku. Jurang yang dalam jadi pemisah dirimu diriku tak berdaya. Biarlah semua ku terima, bukan perpisahanku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Bagaikan langit tiada berbintang, mendung tebang yang menjadi penghalang. Oh, bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Ada yang lain darimu, Setelah kau regup madu asmara, kejamnya tuduhan. Mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukar diriku. Memandangmu sungguh sempurna. kau cantik jelita. Pos penjagaan.